cinta ku yang pertama ku curahkan hanya sudah cukup puas hati ini kau sakiti.

Thank you. kecemburu lagi, sedikit sedikit marah lagi, sedikit sedikit cemburu lagi, sedikit sedikit marah lagi. Pilih jalan mana yang engkau suka, cari apa yang menjadi kepuasan. Lama-lama aku tak percaya. dirimu sudahkah mampu manusia, ukurlah dengan kemampuannya. Boleh kau ambisi, jangan melebihi, bahkan manusia semua tiada berkuasa. Boleh kau ambisi, jangan melebihi, itu semua Tuhanlah yang mengaturnya. Hilang hati.